manut penguasa. Jadi rakyat itu kudu manut penguasa. Ini ku mun asli, lha ora pate asli ya ruwet terus demo ae. Niku mergo rakyat ora pate manut penguasa, mergo penguasane kon manut rakyat. Secara logika mboten pate pas aku. Sing kena dinut niku mesti sitok. Gila, sing kena dinut niku sitok. Lha nek wong sitok kon manut wong akeh napa iso? Ben presidennya wong sitok. Terus sing duwe karep rakyat 200 juta. Presiden sitok kon nuruti kartu 200 juta apa iso? Gila, betul sakit. Niku mboten logis. Lah sing iso iku ya wong akeh ana wong sitok niku iso. Mulane iki dipertahanke, iki jane sing goblok sapa to sak jane lho. Lha iki diatur-atur jane sing bodho iki sapa? Kok enek cerita wong akeh kudu jinut terus wong sitok sing menawa wong akeh niku lho liru to. Kudu wong akeh manut wong sitok. Nah, wajibe wong sitok niki kudu ngerti kebutuhane wong akeh, ngoten lho. Niku kudu ngerti sampean duwe dan duwe awak kudu ngerti tanganku iki nggone ning ndi. Sikilku nggone ning ndi, sikilku kudu dinggone sepatu, sirah butuh kopiah. Nggih to? Jari manis butuh ali-ali. Aja kok ali-ali dhele irung. Ngoten utawa dadi irung orang rumangsani irung jalu ali-ali. Kadang-kadang tuntutannya orang logik, orang logik sebelas. Nutbah meripat yang roh disek. Meripat itu roh sambel disek. Lalu bangsa sambelnya didilerli ilang. Lalu meripat nuntut. Yang tahu kan saya dulu. Maka itu harus nempel ke saya dulu. Ya jauh turuti tenan. Lagi ruwet. Lalu kadang-kadang ya pisih lagi. Kok terus sebuah rangkaian disalahno itu. Niku mulane ya wa min sa'di rakyat fa'atul malik. Urusane rakyat kuwi taat ning gone penguasa, fima ing dalam apa ae, ya murukan perintah sapa malik di kelawan ma. Wa yanha la nyegah sapa malik anu saking ma. Jenenge undang-undang. Itu lho nggih. Wakot nabahalan teman-teman ngelengah kenalah hadal makna yang atasi kiki makna antarane ati karo jasad. Sopo sing ngelengahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsu qala sekirane dawuh sapa Rasulullah dawuh inna fil jasadi mudghatan ila saluhat saluhal jasadu kulluh wa ila fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Inna fil jasadi satu meniku tetep ing dalam jasad apa mudghatan sak kempel daging kempel ida saluhat tekalane bagus apa mudghah saluha moko bagus apa al jasad jasad kulu sekabiane jasad wa ida fasadat lan kalane rusak apa mudghah fasada moko rusak apa al jasad jasad kulu sekabiane jasad ala. Perhatikan ini wa ya utawi mudghah iku al qalbu diarani ati. Niki pun dadi perkara sing angger wong ngerti. Dadi lek kepengin atine apik, nek pengen awake apik berarti sing kudu diupakara niku atine. Dadi lek sing didamel gambar logika sing serada urut ngeten. Allah damel dunya sak isine. Dunya sak isine niki kabeh niki diserahne menungso. Padahal lho. Mergo Allah lek dawaken lillahi ma apa? Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Gusti Allah kuwi sing nyiptakno kanggo sliramu kabeh, nyiptakno apa ae ning gone bumi iki kabeh. Bumi saisine kabeh iki digawe Allah iku lakum. Maknane menungso. Jadi eleke bumi ya menungso, apike bumi ya menungso. Wene iki ketara mau, nek omah bangunan apik kok. menungsane koproh, engko omahe dadi koproh. Gitu nggih. Enek omah men trimo omah sesek. Nggih, payone welit ngene iku lek wonge dasare pancen resikan niku ya sing ngono ya kerasan. Gitu nggih, malah dadi indah. Nek omah apik ngredite wis larang-larang ora tau dinggoni. Muga wonge teko-teko mulih ya mendem. Tangi-tangi jam 10 awan ora tau ngurusi omahe. Cetil pisan pegah ngupai wong resik-resik. Wah, ini ku omah larang orite ya koproh. Berarti wonge sing dadi soal. Dadi dunya sak isine niki ruwet ya menungsa, ora ruwet ya menungsa. Jadi mboten enten critane kok keruwetan kerepotan itu sing gawe duduk menungsa niku mboten. Dudu lek ningali teng TV niku sing napa? Binatang laut, binatang anu sing caplok-caplokan niku. Ini panganane iki. Jadi bae terakhir ini paling ganas menungsa. Gitu nggih. Teri dipangan iwak sak dure teri, dure teri nah dipangan susu ikan hiu ngoten nggih. Lah engko sing iso mateni hiu ya menungsa. Ngoten. Nyamuk dipangan kodhok, kodhok dipangan ula, ula mungkin mati, dipangan apa, jadi rabuk, rabuk jadi pari, pari dipangan menungso. Itu jadi, gak perlu nuhun sewu, tai ini dia dipangan apa menungso itu. Malah cik tas ini rame-rame di kabar ke tengkoran itu malah pipis saya digobat apa menungso itu. Iya, ini jadi apa orang enak tau liane pipis ini. Sejati kodong ini aku masuk orang enak. Nggih. Ya mesti aneh lah sak iki urung telaten goleki mboten mawon. Golek obat ya nek kuwi nek wong asline niku barang sisa kok wong barang sing ora sampah ya pirang-pirang. Biasa itu niku-niku nuwun sewu ya walaupun boleh secara syarat memang juga boleh tapi nuwun sewu lah jenenge sampah. Digobat kan berarti walaupun sampah itu memang ya ada zat kapurnya, ada zat kaburnya, ada niki nuwun sewu niki cara teori rasa mawon nek wis gak enak. Wong keringet ta sing ora najis sampean dilat wis gak kok. Wong meneh uyuh, lek katik cara syariat iku kudu disujani, dibersih, arep salat mawon kudu dibersih kok terus digobat iku ya. Ya nek iso ana liyane golek liyane lah. Nek iso ana liyane golek liyane. Lah intine basa kula urut-urut niku ngeten. Ini ngomongnya soal kalbu ini kuah. Jadi sembarang kalian itu arep toto karo gak toto awak ini penak atau toto gak penak itu ya tergantung hati ini. Tergantung hati ini. Lah hati ini toto lurus ini insyaallah awak ya toto lurus. Ini itu sasmu ini. Mustabil kok. Anak-anak darah tinggi macam-macam mereka nafsu syahwatnya kegedean. Mangan terus lah. Aku mangan jalo enak terus akhirnya daging terus lah. Kelemon, jadi masalah jantungnya gak sehat. Lo mesti dipikir perkara sing berubah-ubah terus. Mesti pikir dunia, kayak dunia gak tahu anteng. Jadi dunia lah berubah-ubah terus. Mikir politik-politik bergejolak, mikir valuta asing fluktuasi yang begini, mikir rokok. Wah iya, ya kapan jantung tahu tentrem? Ini wajar kalau akhirnya terus dulu jantung. Ya, coba lah sing dipikir sing anteng. Kenapa? Gusti Allah. Gusti Allah itu gak tahu ubah, maksudnya gak tahu berubah-ubah. Sekali wajib ya wajib, mustahil ya mustahil, jaiz ya jaiz, itu gak tahu berubah-ubah. Tanpa ladeni Gusti Allah paling penak. Mergo Gusti Allah ini mau setunggal, jadi ladenannya penak. Dan yang lihat Gusti Allah itu renor-reno, jadi ladenannya angel. Dengan ladeni buju, anaknya gak terima. Ladeni anak, bujunya iri. Ini tau bu, gak? Jadi kan mungkin nun saya kesuwen ngeloni anak lu bapaknya merengut. Ngono iki wis sing ngono. Nek kadang-kadang nek kadung kok anu nuruti bapak ya anake kejel-kejel to wange wis lha iku. Jare bapaknya terus wae ngono. Terus wae yo kejel-kejel tenan kok piye. Iya lek pas iki urung iso mbrangkang, lha iso mbrangkang kok. Lu mbrangkang dhewe delok lho. Iku pot. Jadi ternyata menungso, ya. Menungso niku rusak utawa mboten dunya niki rusak utawa mboten rusak tergantung menungso. Pun mulai napa ketimpangan apa mawon. Ya, ruwet rentenge dunya kuabeh ketok ruwet semacam-macam iki krana menungso aja. Tapi lek menungsane toto apik, ya dunyane dadi apik. Lek menungsane elek, dunyane dadi elek. Niku mun matur. Nah, terus sakniki dilebokno meneh sing ngene jagat maneh Arjun sing jenenge menungsa niki. Mergo menungsa niku ternyata duplikat miniatur. Miniatur saking seluruh bahan yang ada di bumi ini. Mergi banyak Allah lek dawuhaken. Sesudi tengkoran dawuhaken menungsa niku digawe saka bumi lan ngono nggih. Lah berarti hampir seluruh jenis macam-macam sing ana teng bumi niki teng awake menungsa niku. Bumi enten mutiara. Di dalam manusia ada mutiara. Malah sebagian itu enten sing mutiarane urung patah ilang sipate. Itu air mata itu kalau mengering jadi mutiara. Kapan nonton TV nanti enten siaran nonton nggih. Enek wong di kok sing. Jadi air matanya ini kalau dibiarkan coba 3 menit ngoten terus langsung jadi mutiara. Lha hebat to menungso niku. Yo nek ning dunya iki enek telepone yo menungso yo duwe telepon. Nggih. Ning dunya niki enek emas, enek zat apapun, zat kapur, zat karbon, zat ini, macam-macam semua. Udara, laut, bumi, gunung, menungso iki enek gunung, enek alase. Alas enek kewan, enek kebun, menungso yo duwe kebun ning alas ngono. Nek petan niku nemu tumo jare masyaallah tumane sak kebu-kebu. Ini menungsa yang menapa nggih duplikat paling komplit. Malah-malah lebih dari itu. Manusia itu adalah prototipe dari seluruh al-kaun ini. Nek dunia niki ada ars, maka di dalam diri manusia itu ada ars. Hati manusia itu sendiri. Penak ngomong menungsa iku niru apa iso? Sampai niru Gusti Allah ya iso. Ngene niru Gusti Allah dalam arti Allah duwe sifat sama, menungso karo Allah diparingi sifat sama. Mulai dikaren didawuhake Allah walaqad karramna bani Adam. Temenan, aku wis mulyakno anak putune Adam, mergo saking komplite iki. Komplit menungso niku jan komplit tak iso. Malaikat lak isone wae apik kok. Niru sing elek gak iso, malaikat niru elek gak iso malaikat iku. Nek menungso lak iso. Niru elek ya iso, niru apik ya. Bisa, waktu itu apa ya elek, kalau-kalau ya greget no, kalau-kalau nyeneng no, waktu itu menungso. Itu mergo komplit. Tapi yang jadi pedoman tetap batin. Mergo yang ada hubungan langsung oleh kesadaran. Lalu ada punya pertimbangan-pertimbangan jelek dan tidak jelek. Yang lalu paham dan mendengar panggilan Allah. Lalu paham dan dekat punya komunikasi dengan Allah. Itu ya batin. Nah, mula sangka niku sing perlu ditata dhisik dhewe sadurunge lahir niku batine. Nuwun sewu, lek jenengan merintah wong, "Tata, kok ojo kesusu muni salah ta sik?" Ditakoki sik. Kowe iki wis percaya ta opo? Lek salah iku wajib. Gak percaya yo wis. Menyang ora percaya diapake? Nek ora percaya diapake? Ora percaya. Wah, kadang-kadang kalau jenengan itu sudah dipaksa lahir tak? Gue pedang, gue udeng, komando jihad, mau waksa uang kau nape kabe? Gue paling-paling sih bisa dipaksa lahir tak? Gila? Yang namanya batin itu terus akan bercakap. Maka yang perlu ditata di sini itu batin. Jenengan, nek kepengen ngerti, nek takok kau ya apa tuh aku bisa jadi? Ingin loh aku ini. Isone dadi wong apik, tertib, salat ya ajeg, jamaah ajeg ngono piye to carane? Ora usah takok ngono, iku ngono lakon lae. Sing perlu mbok takoki batinmu dhewe. Kesadaranmu tentang Allah kuwi wis ajeg apa durung? Atimu kuwi lho kelingan Allah kuwi wis ajeg apa durung? Dene atimu pancen kelingan Allah kuwi wis ajeg. Nah, aku itu ya gundung ngono mesti lakonmu ya ajeg dhewe. Tapi lek atimu sik biarpet, ya jebone biarpet kuwi wajar. Nah, gak ngoten mboten usah salat lho, gak wong purik jenenge. Gusti Allah damel-damel keadaan itu kadang-kadang enek kalane batin itu bisa dirangsang-rangsang dengan lahir. Jelas nggih? Kan itu kan nggih? perkara batin itu ternyata bisa dirangsang-rangsang dengan lahir. Mulane jarana unen-unen witing tresno jalaran sangka rina. Nek kawiting tresno jalaran sangka glibet. Glibet ae suwe-suwe ya. Ya penak wong. Kula jenengan biyen teng donya gak kerasa kok. Nangis ae. Lubung suwe-suwe. Kena ampol gal titik niku suwe-suwe. Ya ya ora apa-apa. Tiba-tiba bar ngompol enak banyu. Jadi karpe itu mau ngompol loh. Zaman isi tengah lama arwah itu orang enak ompol, orang enak apa-apa. Busun ini kini kok malah kompolan barang. Karpe ya mau, lani nangis. Mau luwe, malah terikat macam-macam. Nah, krono asal ini ku orang patek duyan dunya. Asal ini lu, ngomongin dudu ahli dunya, jenengan itu. Aslinya alam arwah ngeriko, terus dijelek-jelekin jadi asing. Krono asing niku nangis. Nangis senajan asing enggak titik sese kenal. Kenal iki bikin dunya. Sese kok ya nek sing menakno barang ya. Sese kok nek sing nyenengno. Ini ku sese kulino. Krono kulino dadi demen. Lah saiki bangsa wis wayahe bali. Mulai umur 15 tahun iku mulai setat kudu bali. Krono yo kan kenal sing biyen kok emoh. Iku kan krono kepakulinan bawah. Jadi kalau panjenengan saya ini saat ini kudu duwe program, kudu duwe program perlu memperbaiki hati, karena hati kita ternyata sakit semua. Kenapa kok sakit? Dawang biyen iku alame alam arwah, terus bangsa masuk ke alam dunia, sudah dilatih 15 tahun, niku kenal dunia, lan dunia niku serba terbatas. Serba ini, serba itu, enggak mantep lah. Akhirnya jenengan hati ini rusak. Sing asale bebas dadi gak bebas, sing asale kudune gak seneng dadi seneng. Lah pun berubah kabeh. Sing asale awas dadi ora awas. Padahal nek koyo bayi niku kok tipake awas gawen ing jero weteng niku tesih. Sing tuwek wis ora krungu niku bayi sik krungu. Nek wong krentek arek elek ngoten bayi nangis ae. Mergo piye pun rumangsa iki hawane wis ora genah kabeh iki. Wis ana wong cidro iki, nek maling klitar-klitar ngoten bayi wis nangis mawon. Niku gawan kawasan nalika sik teng alam arwah. Mboten. Di bungsu teng donya, sise kalatihan picek, latihan budeg, nek wong nggih. Latihan ora roh, tapi yo dilatih turu wae. Nggih, pengawasan sing pun kepinten niku pun latih kula terang nih kok. Jadi uang itu dilatih turu, malah anak-anak bayi so turu, gak melek-melek dilem kok. Lagi itu tak boleh. Anak bocah cilik kok orang kakek dolan, orang kakek pola, awan yo gelem turu, jek sore wis gelem turun, malah dilem jan pinter tenan anakku. Wis ora ngrepot no tenan. Dilem lho. Bangsa wis wayahe ibadah gede, wis wayahe balik kok dikongkon melek. Lah niki wajar ya, terus terjadi napa karuwetan-karuwetan. Nah itu perlu perbaikan. Betul. Caranya terus mundi. Jadi orang kau memperbaiki ini, terus asalnya sih gual-gual di tambali buatan. Sebenarnya hanya soal mengalihkan fungsi saja. Betul lagi. Ati sih asalnya kedelep ngelakoni perkara apa mikir ngelakoni ngerasa no nyenengi perkara sih duduk goni. Namu di kutok jadi. Jadi namu ngersi itu orang sampai dandani jadi. Namu ngersi itu. Wasolahul qalbi iki utawi bagusi ati iku inama yakun wangen pustine ana apa salahul qalbi ana iku bitoharatihi kelawan nyuceni ati ngresiki ati diresiki anis sifatil mazmumati saking pira-pira sifat kang tercela kulliha sakabehane mazmumah dakikiha lembute mazmumah wajaliliha lan wogale makmum lakon elek sing gribal sing wogal ya kudu diresiki sifat elek sing lembut-lembut sing samar-samar ya kudu diresiki mergo jane mripat niku kok rusak iki mboten namung kotor mawon mripat niku cuma enek kotoran niku sing ngethel sing gak iso resiki ana mripat niku sing mengkelipan waktu itu ya. Udur sih. Sing dimaksud niku napa? Wa hadi utawi iki sifat malmumah ya dia yo hadi iku asyifatul munaqidatul ubudiyah. Piro-piro sifat kang berlawanan lil ubudiyah maring sifat pengabdian. Rupane sifat pengabdian min ausofil basariyati rupane saking piro-piro sifat kamanungsan alati kang asaro kang aweh isara ilaiha maring sifat sopal maliku kiamu alif rahimahullah ta'ala. Wa yaudai sifat iku alati sifat tasimu kang bisa ngekei sif, ngekei watek, ngekei aran sopo ngekei tenger apa sifat ngekei tenger sohibaha engkang duwene sifat dikei tenger bisi mati nifaki kawan tetenger munafek wal kusuk ilan tetenger fasek. Wa ya utawi sifat iku kasiro kon akeh banget. Ditambah ya ngene. Ka kasirun ngono ya akeh ora tapi kasiro kon niku cara-cara akeh tenan. Ngeten. Akeh ora mung jumbang kan akeh. Akeh. Gedhe gawedhe. Iki kasiro kon akeh banget. Sifat malmumah sing berlawanan kalih sifat hamba niku kata. Anane manungsa mergo berlawanan karo karo kedudukan. Apa-apa iku anger berlawanan karo posisine ya dadi ora apik. Wong ndek iku asline sifate sifate kudune ngisor kok manggone ning dhuwur nggih dadi arek ngoten lho nggih. Pah sepatune regane luwarang sampai 50.000, 100.000. Lah kopiah nek 19.000 kok terus wah larang kok nuntut aku kudu manggon ning dhuwur kopiah manggon ning ngisor lek duduk nggone yo dinggoni niku mesti dadi elek. Lah sifat kehambaan yang namanya hamba itu pasti harus rendah. Hamba itu pasti kudu manut. Hamba itu pasti kudu kalah karo tuannya. Hamba itu harus mengikuti kehendak tuannya. Lah nek hamba kok di karep dhewe ora manut karepe tuan itu jenenge gak pantas. Mulane ngamal sing cocok diarani saleh niku ora kok saleh niku bagus mboten saleh niku pantas sesuai dengan situasi kondisi dan posisinya. Contohnya apa sifat sing gak pantas sing gak saleh sing ora cocok karo pengabdian sing berlawanan karo kehambaan sing kudu diresiki mis plus misal kibri ngupamani kaya dene sifat takabur. Sifat takabur sifate Gusti Allah. Sifate bendoro. Lah kula panjenengan iki kawula, lek duwe sifat takabur niku terus mesti gak manut. Wong lek takabur kon manut angel. Nggih ta? Wong niku lek takabur kon manut. Takabur iku mboten kok soal sikap ngeten iki lho. Mboten niku. Takabur niku puncake menolak kebenaran. Menolak kebenaran mboten kok soal sikap awak ngoten lho. Jenenge wong niku kadang-kadang duwe cara mlaku dhewe-dhewe nggih. Lha wong niku krana wae ya suci latihane mlaku. Cocok gaya-gaya dur lho akhire ngene terus ngenten nggih. Niku tergantung latihan. Tapi sing dimaksud takabur teng mriki menolak kebenaran. Niku wangel. Lah kok iso menolak? Iya, kebenaran itu pasti memaksa. Jenenge kebenaran itu pasti memaksa. Gitu nggih. Mesti soalnya kabeh wong iki lho sing bener lho. Tak tos akhire kowe kudu rene lho ngoten. Gitu nggih. Iki lho sing bener, berarti maksa kudu lah. Mongko wong niku dikongkon tunduk ning gone kebenaran niku aneh. Iki salah satu sifatnya menungso ngoten iku. Menungso dikongkon tunduk iku ora patek gelem. Nah maka yang jenenge kebenaran itu harus tunduk. Mulanya Allah nggak ada asma al-haq karena Allah itu adalah yang bisa menampilkan kebenaran. Dan memang Allah selalu benar. Dan liane Allah itu sok salah satu benar. Mulanya yang liane Allah kudu manut Allah. Tunggu tenung banget. Nah, menungso gawan itu takabur bibit takabur mesin duwe. Tak ciri sama tak koi. Budi karo liane dibure telu ngoten tak kok iki sapa sing pinter aku sing pinter lak ngoten padahal yo ora mesti ngoten iki mesti mboten netupu sik dhisik takabur termasuk takabur malah ini sembarang kalian kabeh niku pengen dikuasai. Nek wis dikuasai minimal yang namanya kebenaran, semua sepakat kebenaran itu memang harus dinut. Akhirnya dia gak bisa ngelam, ini ke menungsa. Ya nanti kebenaran kabeh kudu dinut, tapi akhirnya dia emoh. Emoh mana kebenaran ben ora ketok. Moe ya baik tidak ingin tunduk kepada kebenaran, tapi kebenaran yang harus saya pegang. Maka salah dan benar bukan siapa-siapa yang menentukan, tapi saya yang akan menentukan salah dan benar. Mulanya jurdaya dua alasan. Gak masuk akal. Gila? Maka orang kafir-kafir ketika menerima wahyu, menerima kabar berita dari Nabi, sehingga mereka kafir, itu sebenarnya bukan karena mereka bodoh, goblok, gak paham. Loh, mereka sangat paham. Cuma mereka tidak mau. Mengapa kebenaran itu kok keluarnya dari sana, bukan dari saya? Wong mestinya saya yang membawa kebenaran. Wah, niki. Iku ah niku jelimet to niki, nek sama teliti sing tenan. Menyen ngurusi bangsa jero niku angel. Lek sing mencong irung ngoten mawon niku dikapusi kanggo liven rada ketok. Pesek ngoten iso ketok banget lek ahli rias niku iso ngapusi ngoten niku. Nek ngantar wedok rada pesek ngono, tukang rias saged ngapusi ben ketok banget. Jadi ku enten teorine. Nek saiki sing takabur niku atine lho. Niku ngoten niku kula jenengan sing sering lak ngoten. Mereka apa? Bibit dari takabur adalah dari wujud saingan. Wujud saingan itu wujudnya apa ini? Yang wujud itu kenapa Allah tak ada? Ya Allah betul wujud. Nah, bangsa waktu itu kalau sampai wujud. Wujud sih kan terus diakon. Aku enak. Akhirnya, wabih. Harus dipertimbangkan dengan aku. Lek gak cocok sama aku mau. Nah, mongko jenenge ibadah. Ini aku buat nanti yang cocok sama aku. Aku pengen turu lah kok dikongkon salah. Aku pengen melaku-melaku lah kok turun wazan kongkon jengkeng. Salah tidak dipikir jangan kamu pinter menit toh. Kamu jekang jengkeng jengkeng ngeten kawan kok. Kok iso gak kuat lakon itu. Cerabot apa aneh. Cerabot itu dingruhnya aku. Lek dingruhnya awak waktu-waktu lah. Enten tiangan itu sih. Kuat dingruh mulai jam itu sampai jam 11 itu enten. Macul. Rukuk niku jam 7 sampai jam 11 ngenten tok tandur. Nek soal dijo awan ya kasih kuat. Tapi ilangi posisi aku sing kudu ngatur, jur saiki aku diatur. Niku sing mare apa? Iya kan? Ya itu yang mare lalu ketika dipanggil Allah enggak mau datang. Ketika dipanggil Allah enggak mau datang. Ketika disuruh sebo di depan Allah enggak mau masuk. Mereka bilang, aku lihat sebo-sebo rono kok lah kok. Kudu tunduk. Nah, ini kok tunduk ini. Maka aku kudu ditundui. Ruwet lah. Ruwet. Akhirnya jadi anggota DPR gilu. Kudu engkau-engkau presidennya. Ini aku mergoda rumong soh aku wakilnya rakyat. Dan kedaulatan di tangan rakyat. Maka dia yang harus tunduk saya. Jangan dia yang, saya yang tunduk setia. Sing dadi presiden yang ngono, lembaga kepresidenan ini kepala negara, kuntan. Seruwet kok kabeh iku ora nek gunane lek gandara rakyat nuntut pisan. Gak percaya karo sing makili kono-kono. Nggo gak man dhewe demo dhewe. Ya kono ruwet-ruwet ta dhewe ngono lha ngaten iki. Niku kan awal mulanya semua dari soal merasa ngatur, merasa punya hak ngatur, gak mau diatur. Merasa yang memegang kebenaran, tidak mau menerima kebenaran. Dan mongko kamu loh, kuwi sing kudu nampa kebenaran. Lah sing iso nampa kebenaran sapa? Sing iso nggawa kebenaran Allah tak. Lah Allah iku 50-50. Lah Allah iku 50-50, sok bener sok ora. Berita mau nek berita kok menungso niku sok bener sok ora. Enek wong ngomong iya, iya iki ya menawa iya tenan ya, iya lame saged. Gitu ya. Tapi lihat Allah sekali. Ono, ya langsung ono. Hilang, ya hilang. Allah itu Allah sebener. Lihat Allah kayak sebener. Ini gila pun ngerti ini. Jadi lihat yang penunggu kok maksiat. Wong tidak salah terakhir. Itu jadi orang kok soal gak iso salah. Soal panjang mah. Kenapa kok mah? Bintai leye. Bahasa Jawa ini bintele. Kalau cara cara bahasa Indonesia suatu angin itu bintele. Nomor kali ini lagi terus tak kabur doa ini terus ngetek kaset emang emang. Walau ujub bulan ujub ujub ini ujub ini GR kegedean rasa membanggakan diri, membanggakan diri bahwa dia yang paling benar sendiri, walaupun dia menerima kebenaran, menerima kebenaran dari orang lain, cuma dia terlalu mongso sing iso nglakoni bener ya aku tok. Liyane gak iso nglakoni bener. Ngono iki. Bidul kata kabur wau, saya yang menguasai kebenaran. Tapi lah ujug gak, aku sing iso nampa kebenaran aku tok liyane ora. Ngene. Wis pokoke ngapik-ngapik awake dhewe lah. Niku jenenge ujug. Ujug. Niku ki sing marahi wong terus, terus sewu akibate napa? Megah meningkatkan nilai kebaikan. Wong rumoso wis apik. Lha aku wis apik kok. Jika ngono apik nek piye kurang piyene aku iki lho, ngono biasane ngoten. Kurang piyene, Pak, sampean niku. Aku wis lek mbelani sampean niku ora barbar. Temenan aku laden-laden, ora bosen-bosen. Lah kok sampean iki pengen golek nek lho. Sing lha bakar rumoso apik ta, Pak? Padahal jere wong lanang. Cewek yang menunggu semua yang sapi baru dah kita gitu. Itu ternyata buat tahu kacau. Kurang piye ni? Yo kurang apa? Kok kurang piye ni? Kalau tak ngomong nak malam layu kok. Mesti tak ngomong tu kan? Kau yang tetap jadi bujuku. Karena kau kurang tak boleh nak ewang gentong kap. Lo kau lo lah kacau. Saja ni lah kau tu bagi kau lagi. Cari wang lanang. Mungkin wang lanang menangan dong. Jangan padahal ya jelas pengalaman dewi kurang ada kan urung masa sempurna dewi lah aku kurang piene belanjaan lu tak cukupi aku jaluk 2 juta malah tak kayak 6 juta kurang piene gelang kalung tak cukupi oma tak cukupi kurang piene kok kurang piene tau pak sama ini kok gak sadar-sadar ya kurang sampe yang ini oma enek gue enek sembarang kalah tapi sampe gak tau mulai kok gunanya ya kan gak tau sampe mau tak buke ujuk mawon pancen aku mongso bener dhewe. Sing wedok ya rumangsa bener dhewe jerek wis paling setia. Sing lanang rumangsa bener dhewe mergo wis biayai sak cukupe. Yo ora tau ketemu komunikasine lek ngene iki. Maka untuk bisa kesana harus ada kerelaan untuk medun. Kemungkinan aku kurang, Bu, sepurane. Iso aku pancen yo ngene iki. Jadi lek aku arang-arang mulai kuwi ora kok aku iki ninggal kowe iki ora pancen iso ku mencak ngene. Aja mbok peksa. Ora kok pergo aku mau dipeksa gak. Aja dipeksa iki pancen aku iki kawula, kawula ku gak iso apa-apa. Sing jenenge gak iso aja dikongkon iso. Lerno darane. Engko sing wedo yo ngusepurane mas aku yo semono uga, bek menawa aku yo karep ngono jane pengen ngladeni sampean sak pol-pole tapi wong iso ku yo cerewet ngene iki. Yo aja mbok paksa kon gak cerewet to, Pak. Ya wis lais. Saiki wong jenenge kabeh yo awak dhewe minangka sapi serakit biasa bareng-bareng ibadah ning Gusti Allah. Wis kurang sithik-sithik tak ngapura semono ku aku ngapuranen. Le beres. Gitu nggih. Krana ujube ilang tak kabur ilang persoalan jadi beres semua. Sing mare persoalan ruwet-ruwet gak ilang-ilang iku. Ya mergo sitok tak kabur sitok ujug utawa karo-karo tak kabur wae ampun niku duwa lakone niku nggih. Lakone kaya tersanjung ora khatam-khatam ngono. Jan ora khatam-khatam. Lah perkara ujug karo sing sitok ujug nggih sing sitok tak kabur sing sitok serodo letha-letho pisan. Dadi wong lanang ora tegas blas. Kampleng niku. Sing nomor 3 salah siji penyakit riya, priyayi kete ati sing marahi mboten iso saleh niku mergo riya. Riya niku tegese hatinya selalu memandang selain Allah. Hatinya itu mengharapkan dilihat selain Allah. Hatinya mengharapkan dinilai oleh selain Allah. Hatinya masih memperhatikan sesuatu itu lebih penting selain Allah. Dulu, Orang kok ria niku pamer terus penampilan apik mboten, mboten mboten soal iki. Ria niku lakon ati, Bu. Pak, lakone ati. Soal bentuk lahir niku ria niku iso rono-rono penampilane wong ria, tapi kentek ria niku manggone teng ati. Ora kok anggrene wong ngaji banter, ya mboten mesti. Mboten mesti. Semono kok ora kok ana wong gak tau metu salate ning omah terus gak ria, mboten mesti. Sing penting endi-endi enek tumindak. Sing tumindak kuwi mestine kudu sing dienggo pertimbangan dhisik dhewe kudune Allah. Kok sing dienggo pertimbangan dhisik dhewe kuwi liyane Allah, ini ku riya. Nah. Niku definisine riya ngoten iki. Endi-endi enek urusan sing mestine ku arahe ning Allah, kok iki enek liyane Allah melu-melu golek bagian. Ini ku jenenge riya. Ini saya marahi uang ini terus orang kelingan Allah lali barat salat yang mesti ini Allahu Akbar. Yes, uji dengan Allahu Akbar. Ini wajah tu wajah dari imam madzhab dengan Allah. Lepo, mungkin yang madzhab pengimaman. Tapi rai nasi yang jilur itu madzhab beri kok. Ngabsen makmum. Waladzallin. Amin. Nurkan dengan jengnya. Amin. Mboten niku raine jero niku wis mulai ngguri. Jane anake sapa to jawab amin. Lagi disundi ta mboten niku. Wah, niku mek kumpul. Takabur mujur riya iso dadi siji. Wong Jawa ngarani sifat elek ngeten iki jubriya. Jub niku ngujub, bir niku kibir, ya niku riyah riya. Ngene jubir ya. Saking cepete jalan omong jubriya. Salah kurungan bisa jadi cubriyo lho ngoten niku. Niku pancen salah omong asale. Cubriyo, ngujub kibir riya. Ngujub itu bangga diri, kibir itu menolak kebenaran, riya itu mengharap selain Allah. Ngoten. Wasum'atu lan golek-golek rungon sing apik. Niku sum'ah niku napa teh? Tanggur dhewe lakon apa sithik niku terus takok-takok. Gak ngomong piye-piye, wong ngomong apa lho ngene iki. Titik-titik takon, kono ngomong apa? Dengan takok begitu berharap supaya ada tanggapan positif. Ngrungok-ngrungokno komentar sing apik. Dia gak terima, didelok Gusti Allah tok iku gak terima, njaluk didelok liyane barang. Ngono lho nggih. Dirungokno Gusti Allah tok iki gak terima, pengen dirungokno liyane Gusti Allah. Ya kaya kula ngeten iki, sering kena penyakit ngeten iki. Karena rekaman itu mah dirungono wong sak menit tok karepe perlu dirungono seluruh pendengar Mayangkara. Lek perlu seluruh networknya Mayangkara. Sak karsidenan Kediri ora perlu kok sak Jawa Timur. Kalau itu yang jadi pedoman awal saya melangkah, itu namanya saya kena penyakit sum'ah. Sum'ah, sum'ah. Pengen dirungono niku jenenge sum'ah, lek pengen didelok niku jenenge riya. Niku manggone teng ati lho, Mbak. Lah tapi lek niku mboten lek lho napa mboten pengin. Saniki kan tantangane ati kula. Ngerti lho nggih. Saya puas gak? Sing penting dirungokno. Maksudnya dirungokno itu sing penting nyampe, mergo tugas kok nyampe tok aku tukang bengok tok. Sak jane iki sing perlu disadari dudu imrone, ngerti lho nggih. Dudu imrone, dudu apa-apane kebenaran yang terkandung di dalam ilmu al-hikam ini yang harus didengar. Nun sewu mungkin masih banyak kiai sing luwih pinter, kiai sing luwih sepuh, sing luwih sopan, ngerti lho nggih. Yang itu lebih bisa sampai ke para benar nggih, monggo. Ngerti lho nggih. Dari ketepaan iki kan ketepaan mawon. Kula jenenge Imron kenal kalih sing duwe Mayangkara jur mongkon entek kerja sama siji pengin ngembangno dakwahe siji pengin iki. Ya terserah lek niki. Padha-padha niat ibadah dadi ning ibadah. Niki nata ngaten iki yo ngono sampe mawon. Dikira wis pe nak li boten kula nek kadang teng dalan nggih keton kok. Lha nggih keton, maksudnya keton niku lah apa sih mau kok. Kok iso cetuk ning ati ngono. Teng ati lho nek duwe rasa kok. Gelo mergo sing teko kurang akeh. Mun itu sing teko kakehan malah repot kabeh akeh sing delok ya bingung nek. Jadi piye ta menungsa niku nggih. Kadang-kadang nggih ngoten sami mawon ngoten niki sami-sami belajar. Sami-sami belajar. Jadi pedomane riya niku pengin didelok wong, maknane apa pengin dadi bintang TV. Lah nek sumah niku pengin durung ana wong, pengin dadi penyiar radio, ngoten mawon. Niku. Walhi kedulan inting-inting ngerencana elek terhadap orang lain, dendam. Inting-inting mengkuno lekaran unek-unek kolo. Unek-unek kolo ni ku, unek-unek yang jeru ni ku elek banget. Unek-unek elek ingin mencelakakan orang, ingin membalas yang ini. Pokoknya, apa ngeres terus jawab. Pikirannya ni ku ngeres, ku jenenge alhidu. Walhasadulan dengki. Dengki ni ku iri, tapi ingin menghancurkan yang didengkeni. Beda kali sing mau napa ghibtah irtibat ya nek ghibtah irtibat niku ingin menyamai karena seneng jenengan krungu ceritane para sahabat sahabat niku lek salat tahajud ping sakmene sampean melek pengen iso kaya sahabat nah itu namanya ghibtah semangat niru semangat niru iku jenenge ghibtah. Dan nek semangatnya itu semangat ingin menghancurkan nikmatnya orang lain bermula dari dia gak terima oleh iku sing apik lalu berusaha untuk membalik fakta bahwa sing apik kuwi dudu iku tapi iki lho sing kadang-kadang iki lho itu balik tengah lae ngoten. Dan itu namanya hasud. Betul. Hasud. Ya senajan mungkin secara wadah kadang-kadang wong hasud itu mboten balik tengah lae ngoten lho. Betul balik tengah wae, kadang-kadang balik tengah nae, tapi jono hubungan biar wae. Betul. Intinya pokoknya, sing jeneng hasud itu ora seneng lek-lek wong nampa nikmat saka Allah. Biasane ini biasane, wong hasud itu setingkat. Biasane wong hasud itu setingkat. Lek wong ghibtah itu betul. Ghibtah irtibat itu wae, sing sitok kiai, sitok santri. Jur kiai santri ini pengen nyusul kiai ini. Koyok kiai niku lakone lha niku ghibtah semangat. Nggih. Tapi lek santri padha santri sing sitok santrine mulih ka pondok, santrine akeh, sing sitok mulih ka pondok gak patek payu disantrene wong, lha niku bisin terus iri. Mesti setingkat, dulur karo dulur. Nggih, anak karo anak biasanya soal waris. Biasane ngoten, ulah pun dengki ngoten. Wangel iku. Orang enak ceritanya kok bupati hasud iri karo presiden betul. Sing iso iri karo presiden ya wong sing rumangsa pantes dadi presiden. Dene nulune mesti kok. Sing iso hasud karo lurah ya wong sing rumangsa pantes dadi lurah. Bakul rujak ya hasude karo wong sing setingkat bakul rujak. Orang enak kok bakul rujak iri hasud karo supermarket. Orang enak. Dan itu biasanya itu sesuatu mukoron, mukorin istilah Imam Ghazali karena mukorona ada per setingkat lalu yang satu dapat hasil lebih banyak yang satu tidak itu biasanya terus iri. Dan itu sih gampang kena penyakit hasud di antara sekian sesama ulama. Aneh kan ya? Sih gampang kena penyakit hasud di niku ulama. Mereka apa? Ulama itu dapat kenikmatan itu mboten enten SK-ne. Mboten enten SK-ne lha wong itu gampang mboten paham. Nek niku langsung dengan Allah niku sok-sok lali senajan dhewe ya ulama ngono. Lha nek pegawe napa pejabat sing anu genah menek SK-ne wis aku putusan kok kono aturane genah dadi gampang nrimo. Mboten patek acak pejabat hasud karo pejabat liya niku jarang. Maksudnya bupati Jombang iri karo bupati Kediri, bupati Blitar mboten mboten saged. Mergo niku jalur-jalur wis genah. Tapi lek kiai pondok kono karo kiai pondok kono, padahal biyen nyantrine bareng gurune padha. Lha ning perkara siji santrine niku iso hasud. Ning perkara berkate ora tek padha niku iso jengkel. Sitok tahlilan payu diundang wong akeh, sitok ora patek payu diundang tahlil niku wis ruwet ya. Mulane sing apik diiso yo aja kaken wong pinter. Nggih. Diiso aja kaken wong pinter. Sak diiso wong pinter siji mon perlu dipayah, niku bisane tentrem malah. Tapi nek sak diiso wong pinter akeh utawa wong rumangsa pinter akeh, niku angel wis mati ditata niku. Mergo gak mesti isan. Tarung niku lek sitok kuat pisan, niku sing ora patek kuat ndang kalah ndang beres. Tarung kok padha kuate utawa padha ora patek kuate. Sing sita ora patek pinter, sita ya ora patek pinter. Adu pendapat iku barbar. Utawa padha pintere iku ya ora entek-entek. Lah nek sita kuat, sita ora kuat, iki mesti sing sita takluk ya aku manut kowe lho, ngono penak. Lah nek tak pikir petak ndi to? Orde baru karo reformasi. Ya ya lek dari segi ndang beres pancen ora kaya orde baru biyen mergo enek sing kuat banget. Sing sita lemah banget dadi ndang beres. Bantasine dor, ngoten lho. Klis beres pancen soal beres-beresan. Soal beres-beresan lho, soal beres-beresan. Tapi soal harkat martabat kemanusiaan, wong pancen wateke manungsa iku tunggu selegendi lan beda-beda, ya harus beda-beda iku lagi nikmati. Nah, ini sadar ngoten kira-kira ya ora patek ruwet neh. Beres dengan sendirinya. Jadi hasut, dengki, iri, ora trimo lek ana wong liya nampa kenikmatan. Sing termasuk penghalanging bagusi ati malih waktu bul mali seneng bondo wal jahi lan seneng pengaruh seneng pangkat. Kedudukan. Bondo itu sesuatu yang baik. Kedudukan pangkat itu sesuatu yang baik. Tapi cinta bondo dan cinta pangkat itu yang jelek. Ampun salah paham kok. Aja gebyah ya anggere wong sugih kurang ajar wong sugih. Wong mesti seneng bondo ya ora mesti. Wong sugih niku enek sing jengkel karo bandane kuwi enek. Saking jengkel diweh-weh ning wong. Diwehno krana kadung bondone sing seneng dheke, bondone melu wae. Wis didol bareng mbalik ta. Dene mulai kadung kesenengan bondo ngoten niku. Kados sahabat Abdurrahman bin Auf niku. Niku karena bakatnya paling bakat sugih. Tapi piyambak ini pun nate mireng hadis Rasulullah. Ngaten. Kanjeng Nabi niku nate jawab teng para sahabat, nabi sing paling dulu mlebu swarga iki Nabi Sulaiman. Mergo kisah suwe banget. Mergo sugih. Nah, sahabat sing nguri dhewe mlebu swarga sumben kuwi Abdurrahman bin Auf. Mergo sugih banget. Dunia itu di bawah rumah penau. Buah ibadah ini pokoknya sobat orang itu. Buah wajahnya bergantek. Ini orang tentek, orang larat-larat. Wong sugih ini mulai loman, malah sing duko ngakeh, malah gampang sugih. Semakin banyak memberi, maka semakin banyak dapat simpati, maka semakin banyak yang mendukung, akan yang percaya. Orang kudu-kudu kan dinyanyi apa telah sing mbah sampean kapan-kapan niku gamblu. Niku kadung dipercaya. Sahabat Abdurrahman bin Auf niku tetek arep itu pengen melarat ben mlebu swarga dhisik. Nah, tapi wong semakin disedekahkan, semakin berkembang, semakin banyak. Enak wong sing pengen berkembang bandane. Berkembang bandane terus diplebet, rapet mlebu sak ora lewet. Nah, malah ora dadi wong terus jadi konflik. Akhirnya dipisu uang terus. Jadi dipisu ini didungak nolak terus. Ya akhirnya ya bondo ini mungkin yang lumpuh nih hati ini gak tentrem. Kalau hati ini gak tentrem jantungan, karena jantungan operasi ngetek no bondo. Ini ku sakit. Jadi sing dipaidu syariat, sifat manumah itu bukan soal harta benda atau soal pengaruh dan pangkat, tapi seneng. Seneng lho seneng. Seneng dunia, seneng bondo, seneng pangkat. Iku dadi sifat sing elek. Mergo wong seneng pangkat mesti mau disaingi. Wong seneng bondo mesti serakah. Dudu udah nek serakah, rumangsa duwe. Padahal gak melu duwe. Nek wong seneng pangkat niku mesti rumangsa gedhe padahal ora gedhe. Akhire ngalor ngidul. Gak manut aku, gak tak stempel lho. Enggak malah tahu gak tak sampel. Kuwi iso urip sing nanda tangane SK aku ta. Lha niku mergo nek duwe pengaruh duwe pangkat, cuman nunggu lek duwe bondo. Dicegat polisi lho mureng-mureng. Pak niku ngono lho. Polisi kakek lakon. Ndasmu ki bandrol ora tak tukune lho mboten lho nggih. Gregete ta mesti. Niku mergo karo kubul mari wae. Ya metu tak kabur. Meluwal aja. Ndasu lebandrol ora tak tungkune lho. Iku wong sombong kuwi karo-karuan krana bodho niku. Mugi-mugi kula panjenengan nggih saged pikantuk pitulung saking Allah. Jatosipun sik kuat sanget